Mexicana, Serambi FM. Dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM, radio berita paling independen dan kredibel. Melanjutkan kajian kita. Yang lalu para jamaah yang mulia, kita sudah mengangkat beberapa kisah tentang bagaimana para ulama memanfaatkan waktu di dalam kehidupan mereka, utamanya adalah untuk ilmu. Di dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai waktu di mata para ulama, kita sudah angkat beberapa kisah pada kesempatan yang lalu. InsyaAllah pada malam ini kita coba angkat satu kisah, menurut saya cukup inspiratif, dan ini menggabungkan tentang bagaimana motivasi, bagaimana pengorbanan, bagaimana kesabaran, dan bagaimana juga pemanfaatan waktu oleh seorang ulama besar di dalam mazhab Hambali yang langsung menjadi guru apa muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, seperti saya sebut pada Ahad yang lalu, bahwa ada tiga kitab yang saling berhubungan, yang ditulis oleh ulama besar Suria, sudah almarhum, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Satu tadi tentang nilai waktu di mata para ulama. Nah, di tangan saya ini adalah Safahat min Sabril Ulama, lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama. Tentu juga ini yang utama, karena ulama adalah pembahasannya tentang bagaimana mereka di dalam mencari ilmu. Kisah yang akan kita coba angkat ini sesuatu menurut saya sangat-sangat inspiratif. Mudah-mudahan ini memberi satu inspirasi bagi kita. Ja'a fi sir a'lamin nubala li al-zahabi wal manhaj al-ahmad fi tarajumi ashabil imam ahmad lil-ulaymi. Bahwa dalam kitab Sir A'lamin Nubala, biografi para ulama besar karya Imam Az-Zahabi, di sini diberi footnote jilid 13 halaman 292. Wal manhajul Ahmad fi tarajum ashabil Imam Ahmad, dan juga kitab Al-Minhaj Al-Manhaj Al-Ahmad tentang biografi para ulama dalam mazhab Hambali yang ditulis oleh Al-Ulaymi. Ini diberi footnote juga dalam juz 1 halaman 177. Begitu juga dalam kitab Ikhtisar li Tabaqatil Hanabilah libni Abi Ya'la, tentang ulama-ulama dalam mazhab Hambali yang ditulis oleh Abi Ya'la, fi turjumati al-Imam Baqi ibni Makhlat al-Andalusi, tentang biografi seorang ulama besar dalam mazhab Hambali namanya Baqi ibni Makhlat al-Andalusi. Huwa Abu Abdurrahman Baqi ibni Makhlat al-Andalusi al-Hafiz. Wulida sanah 201 wa tufiya sanah 276 rahimahullahu ta'ala. Baqi ibni Makhlat al-Andalusi lahir pada tahun 201 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 276 Hijriah. maknanya umur beliau ini sekitar 75 tahun. Baqi ibni Makhlad al-Andalusi. Dari segi namanya barangkali kita sedikit sudah paham beliau dari mana, karena ada al-Andalusi, nisbah ke Andalus. Rahala ila Baghdad ala qadamaihi wa sinnuhu nahwu 20 sana wa kana jullu bughyatihi mulaqat al-Imam Ahmad ibn Hanbal wal akhs anhu. Baqi ibn Makhlad al-Andalusi ini jalan kaki dari Andalusia ke Baghdad. Umur beliau waktu itu adalah 20 tahun. Apa maksud beliau dari Andalusia ke Baghdad dengan jalan kaki? Yaitu bertemu Imam Ahmad bin Hanbal dan mengambil ilmu darinya. Para jamaah yang mulia, Andalusia tentu kita tahu letaknya di Spanyol. Baghdad di Irak. Saya tanya orang Maroko waktu di Mekah, berapa jam dari Maroko ke Jeddah dengan pesawat direct non-stop? Kam sa'ah minal maghrib ila Jeddah bitta'irah. Jawab orang Maroko apa? Sab' sa'at, 7 jam dari Maroko ke Jeddah. Kalau dari Banda Aceh ini direct ke Jeddah 8 jam. Berarti Andalusia itu nyebrang lagi laut ke Spanyol dari Maroko. Kita bisa bayangkan dari Andalusia jalan kaki ke Irak. Kita membayangkan saja enggak sanggup apalagi jalan. Dengan jarak yang luar biasa. Saya pikir ini berbulan-bulan. Karena dari Andalusia jalan kaki ke Baghdad. Ini Baqi ibni Makhlad al-Andalusi. Tujuannya apa? Berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan mengambil ilmu darinya. Hukiya anhu annahu qala. Diceritakan bahwa beliau langsung mengatakan. Ini Makhlad, Baqi ibni Makhlad al-Andalusi menceritakan. Lamma qarubtu min Baghdad ittasala bi khabarul mihnati allati darat ala Ahmad ibn Hanbal wa annahu mamnu' min al-ijtima' ilayhi was-sima' minhu. Ketika saya, kata ulama besar mazhab Hanbali ini Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, sudah mendekat masuk kota Baghdad, sampai berita kepada saya bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sedang di dalam hukuman dan tidak boleh siapapun bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan mengambil ilmu darinya. Ini kisahnya apa? Bahwa pada zaman Khalifah Al-Ma'mun dinasti Bani Abbas, faham Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah paham dalam akidah. Mu'tazilah yang pendirinya Wasil bin Atha, itu mereka telah mampu berkolaborasi dengan kekuasaan sehingga memaksakan paham mereka melalui kekuasaan untuk diterapkan kepada semua orang. Jadi mereka itu masuk ke dalam kekuasaan lalu menggunakan kekuasaan ini untuk paksa orang ikut paham mereka. Maka apa yang masyhur dulu, bahwa mereka menguji para ulama utamanya untuk bertanya apakah Al-Quran itu makhluk apa bukan, Quran jadid apa qadim. Dalam paham Mu'tazilah, Quran itu makhluk dan dia adalah jadid bukan qadim. Tapi dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran itu kalamullah. Beda dengan kertas yang dicetak, itu makhluk. Tapi Quran sendiri adalah kalamnya Allah. Jadi bukan makhluk. Dan dia qadim, bukan jadid. Kita sering biasanya orang yang ngaji itu membacakan syair, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Dia qadim, bukan jadid. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal diuji dengan pertanyaan ini, beliau tetap menjawabnya adalah Quran kalam Allah, bukan makhluk. Dia adalah qadim, bukan jadid. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk sampai 100 kali dan beliau itu dipenjara. Tapi ketika Baqi bin Makhlad Al-Andalusi ini sampai, Imam Ahmad dipenjara di rumah, enggak boleh mengajarkan ilmu, enggak boleh orang juga bertemu dengan Ahmad bin Hanbal karena sedang dihukum, karena tidak mau merubah pendiriannya. Tapi tetap Imam Ahmad tidak rubah pendiriannya walaupun dicambuk, walaupun dilarang untuk mengajarkan ilmu. Maka kata Baqi bin Makhlal Al-Andalusi, saya ketika mendekat kota Baghdad sampai berita Imam Ahmad sedang dihukum, tidak boleh siapapun bertemu dengan beliau dan mengambil ilmu darinya. Apa yang terjadi kemudian? Faghtamamtu bidzalika ghamman syadida. Maka saya sedih berat. Sudah jalan kaki dari Andalus ke Baghdad untuk bertemu Imam Ahmad bin Hanbal, mengambil ilmu darinya. Sekarang kondisinya enggak boleh siapapun ketemu Imam Ahmad. Jalan berbulan-bulan sudah, berapa energinya yang sudah dihabiskan, ini yang diterima. Maka kata beliau lagi kemudian, fahtalaltul mawdi'a falam u'arish ala shay'in ba'da inzali mata'i fi baytin iktaraituhu fi ba'di al-fanadik. Maka kemudian saya datang ke sebuah hotel, kemudian menyewa sebuah kamar, dan saya segera taruh barang-barang saya. Setelah itu langsung, an ataitul masjid al-jami' al-kabira wa ana uridu an ajlisa ila al-hilaqi wa asma' ma yatazakarunahu. Jadi beliau setelah meletakkan barangnya di kamar yang disewa di sebuah hotel tadi, langsung beliau tidak, kalau kita ikuti bahasa ini barangkali enggak minum, enggak ngobrol, enggak, langsung ke masjid besar di Baghdad. Untuk apa? Menghadiri halaqah-halaqah yang ada di situ. Kita tahu kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai hari ini pola pengajarannya halaqah. Kalau kita satu masjid satu aja, di sana banyak-banyak. Di kursi ini Syekh Hadis, kursi itu Sirah Nabawiyah, kursi lain lain lagi. Jadi beliau itu segera datang ke masjid besar di Baghdad untuk mengikuti tadi halaqah-halaqah yang ada. Fadufi'tu ila halaqatin nabilatin fa idza birajulin yakshifu 'anil rijal fayudha'ifu wa yuqawwi. Enggak sengaja beliau langsung dapat sebuah halaqah yang sangat mulia. Di mana di halaqah itu ada seorang syekh yang sedang mengajar tentang para perawi hadis. Beliau mengatakan yudha'if wa yuqawi. Jadi syekh ini sedang menjelaskan perawi ini kuat karena begini-begini. Perawi ini lemah karena begini-begini-gini. Jadi majelisnya adalah majelis menjelaskan tentang perawi hadis. Jadi syekh sedang menjelaskan si A ini perawinya adalah orangnya akhlaknya bagus, hafalannya bagus, gurunya si ini, muridnya si ini, perawi ini lemah karena begini-gini. Itu yang sedang dijelaskan oleh syekh dalam majlis pengajian itu. Faqultu man hadha liman kana qurbi. Saya tanya kepada orang dekat dengan saya, syekh ini siapa? Saya tanya orang yang dekat dengan saya, syekh ini siapa? Faqala hadha Yahya ibni Ma'in. Syekh ini namanya Yahya ibni Ma'in. Ini ulama besar dalam ilmu hadis selevel dengan Ahmad bin Hanbal. Yahya ibni Ma'in. Faraitu farjatan qad infarajat qurbahu faqumtu ilaihi faqultu lahu. Saya tengok di dalam majelisnya itu ada celah yang kosong, maka segera saya masuk ke celah yang kosong itu. Kemudian saya bertanya kepada Syekh Yahya Ibn Ma'in, "Ya Aba Zakaria, rahimakallah, rajulun gharibun na'iddar." Nama Yahya Ibn Ma'in yang lain adalah Abu Zakaria. "Wahai Abu Zakaria, saya ini orang asing, datang dari negeri jauh. Aradtu su'ala fala..." Ini tulis adalah "fala tajfini ay fala ta'udni jafian." Saya ini orang asing, datang dari negeri yang jauh, maka engkau jangan anggaplah saya orang asing kemudian enggak mau jawab pertanyaan saya. "Faqala li, qul." Baik, apa pertanyaannya? "Fasa'altuhu an ba'di man laqitu min ahli al-hadith, fa ba'dhan dhakka wa ba'dhan jarraha." Lalu saya bertanyalah kepada beliau tentang ulama-ulama yang saya ambil hadis dari mereka. Maka sebahagian dikatakan bagus, sebahagian dikatakan tidak bagus, dhaif, lemah. "Fasa'altuhu fi akhiri su'ali an Hisham ibni Ammar, wa kuntu qad aksartu minal akhzi anhu." Terakhir pertanyaan saya adalah tentang perawi hadis Hisham ibni Ammar, karena saya banyak mengambil hadis darinya. "Faqala Abul Walid, Hisham ibni Ammar sahibu salah Dimashqi siqah wa fauqa siqah." Lalu Yahya ibni Ma'in mengatakan, "Oh, Abul Walid Hisham ibni Ammar ini orang yang taat ibadah, orang Damaskus Syria. Beliau itu orang siqah dan bahkan di atas siqah." Siqah dalam istilah hadis adalah apa? Hafalannya kuat, akhlaknya jaminan. Gabungan dua ini namanya siqah. Jadi ini fauqa siqah, di atas siqah lagi. Jadi kalau kita lihat kayak mana kekuatan ilmu dan hafalan ulama-ulama hadis. Semua perawi hadis itu tahu semua, kayak mana akhlaknya, kapan lahirnya, di mana meninggalnya. Kan tadi ketika ditanya semua oleh Baqi Ibni Makhlad Al-Andalusi, para perawi hadis yang beliau ambil hadis dari mereka, semua dijawab oleh Yahya Ibni Ma'in. "Si ini bagus, hadisnya sahih. Si ini lemah, jangan ambil hadisnya." Semua tahu. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian adalah bahwa "Fasaha ahlul halaqati yakfika rahmatullahi alaika ghairuka lahu su'al." Setelah beliau bertanya seperti ini, orang-orang dalam halaqah teriak, "Hey, sudah cukup, jangan kamu saja tanya, orang lain juga ada pertanyaan." Jadi orang-orang dalam halaqah marah kepada Baqi Ibni Makhlad Al-Andalusi karena banyak kali nanya. Maka dikatakan yakfika, sudah cukup, ghairuka lahu su'al, orang lain juga mau nanya. "Faqultu wa ana waqifun ala qadamiyya." Tapi saya sedang berdiri masih nanya lagi. "Akshifuka an rajulin wahidin Ahmad ibni Hanbal." Saya mau tahu dari kamu tentang Ahmad bin Hanbal. "Fanadhara ilayya Yahya ibni Ma'in kal muta'ajjib." Lahyu Yahya ibni Ma'in tengok ke saya kayak orang yang takjub. Kenapa bertanya tentang Ahmad bin Hanbal? "Wa qala li wa misluna nahnu yakshifu an Ahmad ibni Hanbal inna dhaka imamul muslimin wa khairuhum wa fadhiluhum." Kata Yahya ibni Ma'in, bagaimana ulama saling menghargai. Orang macam kita ini tidak layaklah untuk kemudian mengungkapkan kayak mana Ahmad bin Hanbal. Dia adalah imamnya umat Islam dan orang yang paling afdal dari umat Islam. Enggak pantaslah kalau saya ceritakan kayak mana kemampuan beliau. "Summa kharajtu astadillu ala manzilati Ahmad ibn Hanbal fadultu alaihi." Setelah keluar dari halaqah, saya tanyalah orang, "Di mana rumah Ahmad bin Hanbal?" Kemudian ditunjukkan kepada saya rumah Ahmad bin Hanbal. faqara'tu babahu fakharaja ilayya wa fatahal bab. Lalu saya ketuk pintu rumah Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau keluar dan kemudian membuka pintu. Fanadhara ila rajulin lam ya'rifhu. Lalu beliau tengok saya, ini orang yang belum beliau kenal. Faqultu, lalu saya katakan, ya Aba Abdullah, rajulun gharibud dar. Lalu saya mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal, nama lain Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, saya ini orang asing. Hadha awwalu dukhuli hadha al-balad. Ini pertama sekali saya datang ke negeri ini. Ana talibu hadithin wa muqayyid sunnah. Saya ini orang yang mencari hadis dan ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam takun rihlati illa ilaika. Dan saya belum ke mana-mana kecuali menjumpai kepadamu ini. Faqala li udkhulil ustuwan. Yani bihil mamar ila dakhilid dar wa la taqa alayka ain. Kemudian Ahmad bin Hanbal mempersilahkan saya masuk ke dalam biar enggak ada orang tengok. Karena enggak boleh ada orang berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal. Maka dipersilahkan masuk supaya jangan ada orang yang lihat. Faqala li wa aina mawdhi'uka? Lalu Imam Ahmad tanya saya, kamu dari negeri mana? Qultu al-Maghribul Aqsa. Saya jawab paling barat. Paling barat. Faqala li Ifriqiyah, kamu dari Afrika ya? Karena paling barat Maroko. Jadi ketika disebut paling barat saya, Al-Maghribul Aqsa, artinya paling barat. Maka Imam Ahmad langsung, dari Afrika ya? Apa jawab beliau? Faqultu ab'ad min dhalika, lebih jauh daripada Afrika. Ajuzu min baladil bahra ila Ifriqiyah Al-Andalus. Saya ini perlu nyebrang laut untuk bisa sampai ke Afrika. Saya dari Andalusia. Faqala li inna mawdhi'ka labaidun. Mendengar itu Imam Ahmad mengatakan, sungguh kamu datang dari negeri yang sangat jauh. Wa ma kana shay'un ahabba ilayya min an uhsina 'auni aw na mithlika ala matlabihi. Maka tidak ada sesuatu yang paling kucintai kecuali memberi bantuan yang terbaik kepada orang yang seperti kamu. Imam Ahmad membayangkan jalan kaki dari Andalus ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Maka menjadi kewajibanlah bagi saya ini untuk membantu orang yang seperti kamu dengan bantuan yang terbaik. Ghaira anni fi hini hadha mumtahanun bima la'allahu qad balagaka. Hanya saja saya sekarang ini lagi dalam ujian hukuman. Mudah-mudahan berita ini sudah kamu ketahui. Saya kalau bicara mau membantu, enggak ada yang lebih saya cintai kecuali memberi yang terbaik untuk kamu. Cuman saya sekarang ini lagi enggak boleh bertemu dengan orang, mengajarkan orang. Mudah-mudahan berita ini sudah kamu tahu. Faqultu lahu bala qad balagani wa ana qaribun min baladika muqbilun nahwaka. Betul, saya sudah tahu informasi itu ketika saya mulai masuk kota Baghdad dan ingin memang datang menjumpaimu. Saya sudah tahu berita itu. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, hadha awwalu dukhuli wa ana majhulul aini indakum. Wahai Abu Abdullah, ini pertama saya datang ke negeri ini, maka saya tidak dikenali oleh orang-orang yang ada di sini karena baru datang pertama kali. Fa in adzinta li an atiya fi kulli yawmin fi dhi su'al fi dhi su'ali fa aqulu 'inda babid dar ma yaquluhu fa takhruju ila hadha al-mawdhi'. Falau lam tuhadithni fi kulli yawmin illa bihadithin wahidin lakana fihi kifayah. Apa kata Baqi Ibni Makhlad Al-Andalusi? Saya baru pertama datang ke negeri ini, tentu orang-orang gak kenal saya. Kalau imam izinkan saya, maka saya tiap hari akan datang ke rumah imam dengan pakai pakaian pengemis. Biziyis su'ali, pakai pakaian pengemis. Lalu kemudian saya ketika sampai di depan rumahmu akan berkata seperti pengemis mengatakan. Kalau bahasa kita akan ajarakallah fima ataita nabi dirka becut. Saya akan selalu begitu. Lalu engkau keluar ke pintu ini. Lalu engkau sampaikan untuk aku satu hari hanya satu hadis, itu sudah cukup bagiku. Aku tiap hari akan datang ke rumahmu pakai pakaian pengemis. Lalu aku akan berkata sebagaimana para pengemis berkata. Lalu engkau keluar ke pintu ini, maka kalau engkau hanya bisa sampaikan satu hadis saja untuk satu hari, cukup bagiku. Apa tanggapan Imam Ahmad atas keteguhan dan perjuangan murid ini? Faqala li na'am ala syarti alla tathhar fil hilaqi wala inda ashabil hadith faqultu laka syartuka. Baik, kata Imam Ahmad, tapi ada syaratnya. Kamu jangan datang ke majelis-majelis pengajian hadis dan jangan bertemu dengan para ulama hadis. Intaku ketahuan ini Baqi Ibni Makhlad Al-Andalusi ini ulama besar di hadis, tapi ingin belajar lagi hadis dengan Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau beliau datang ke majelis hadis ketahuan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, boleh saya terima permintaanmu, tapi ada syarat. Jangan datang ke halaqah-halaqah hadis, jangan bertemu dengan ulama-ulama hadis. Apa jawab beliau? Qultu laka syartuka. Baik, saya terima syarat itu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah apa? Fakuntu akhudhu 'udan biyadi wa aluffu ra'si bi khirqah wa aj'alu kaghidi ay waraqi wa dawati fi kummi summa atiya babahu fa asihu. Maka tiap hari saya kemudian pakai pakaian pengemis, saya pakai perban di kepala saya, perban aluffu ra'si bi khirqah, pakai perban di kepala, di tangannya pegang tongkat. Kemudian di tangannya itu ada empangatit. Jadi dengan apa namanya ya, dia dengan tongkatnya, dengan kepala di perban, dengan empangatit di tangan. Maka saya tiap hari datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sesampai di pintunya, fa asihu, lalu saya berkata, Al-ajru rahimakumullah. Kayak saya bilang tadi, ajarakallah fima ataita nabri terkah kelemecut, nabri terkah kelemecut. Begitu dibuat oleh Baqi Ibni Makhlad Al-Andalusi. Wassu'alu hunalika kathalika. Begitulah beliau selalu mengatakan tadi, al-ajru rahimakumullah. Fayakhruju ilayya wa yughliqu bab ad-dar. Maka Imam Ahmad keluar menjumpai saya, kemudian masukkan saya ke dalam dan mengunci pintu. Wa yuhaddithuni bil hadithaini wa thalathah wal akthar hatta ijtama'a li nahwu min 300 hadith. Tiap hari Imam Ahmad mengajarkan saya 2 hadis atau 3 atau lebih. Dan itu saya lakukan sampai saya dapat 300 hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau melanjutkan, faltazamtu zalika hatta mata al-mumtahinu lahu wa waliya ba'dahu man kana ala madhhabis sunnah. Dan ini saya lakukan, kata Baqi Ibni Makhlad Al-Andalusi, hari-hari pakai baju pengemis, hari-hari datang ke rumah Ahmad bin Hanbal, sampai meninggal khalifah yang madhab Mu'tazilah tadi, hingga diganti oleh khalifah lain yang kemudian berpegang dengan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Fadhahara Ahmad ibn Hanbal wasama dhikruhu wa'azuma fi uyunin nas wa'alat imamatuhu. Kemudian Imam Ahmad diizinkan lagi mengajar pengajian di masjid-masjid. Menjadilah kemudian nama Imam Ahmad begitu masyhur. Wa kanat tudrabu ilaihi abatul ibli. Maka kemudian orang dari berbagai penjuru datang untuk belajar ilmu kepada Ahmad bin Hanbal. Karena sekarang khalifahnya sudah tidak lagi bermazhab Mu'tazilah, tapi sudah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maka Imam Ahmad sudah diberi izin, bahkan namanya cukup masyhur. Dari berbagai tempat orang datang belajar ilmu dengan Imam Ahmad. Fakana ya'rifu li haqqa sabri. Tapi Ahmad bin Hanbal sangat-sangat menghargai kesabaran saya. Sangat-sangat menghargai kesabaran saya. Fakuntu idza ataitu halaqatahu fasahali wa adnani min nafsihi wa yaqulu li ashabil hadith hadza yaqa'u alayhi ismu talibil ilmi. Maka kalau saya datang ke halaqahnya Imam Ahmad di masjid, maka beliau geser orang lain dan beri tempat duduk yang dekat dengan beliau kepada saya. Dan beliau katakan kepada murid-muridnya yang belajar hadis, inilah belajar ilmu kayak ini. Maka beliau ceritakan kisah bagaimana saya yang jalan kaki dari Andalus ke Baghdad enggak bisa jumpa Imam Ahmad karena sedang dihukum. Maka saya pakai baju pengemis hari-hari datang. Diceritakan oleh Imam Ahmad kepada muridnya kenapa beliau diberi tempat khusus di majelisnya dan duduk dekat dengannya, dan kalau ada orang yang suruh geser dan suruh pindah. Fakana yunawilunil hadis munawalah wa yaqra'uhu alayya wa aqra'uhu alayhi. Dan dalam majelis itu yang baca hadis biasanya itulah tadi diberi spesial, murid spesial, karena pengorbanannya spesial. Fa'talaltu 'illah ashfaytu minha fa faqadani min majlisihi fa sa'ala 'anni. Suatu ketika saya ini sakit, kata Baqi ibni Makhla al-Andalusi, sehingga saya tidak datang ke majlis pengajiannya Imam Ahmad bin Hanbal karena saya sakit. Fa sa'ala 'anni, lalu beliau tanya, mana Baqi ibn Makhlal al-Andalusi kepada murid-murid yang lain. Fa'u'alima bi'illati, lalu diberitahu beliau saya sedang sakit. Apa yang terjadi kemudian? Faqama min fawrihi muqbilan ilayya a'idan li biman ma'ahu. Ketika diberitahu sakit, segera Imam Ahmad meninggalkan majlis pengajiannya menuju ke tempat saya sakit, mengunjungi saya dengan murid-muridnya yang ada di pengajian. Wa ana muttaji'un fil bait alladhi kuntu iktaraitu. Saya sedang dalam keadaan berbaring di kamar hotel yang saya sewa itu. Wa kisa'i 'alayya wa kutubi 'inda ra'si. Saya sedang berselimut dan kitab-kitab di tangan, di kepala saya, kata Baqi ibni Makhlad al-Andalusi. Fasami'tul funduqa qad irtajja bi ahlihi wa ana asma'uhum yaqul. Lalu kemudian saya dari tempat saya dalam keadaan sakit tadi mendengar hotel gaduh semua. Hotel gaduh. Dan saya mendengar mereka mengatakan, ya, orang-orang di hotel, pelayan-pelayan hotel, pemilik hotel pada gaduh semua. Dan saya mendengar mereka mengatakan, huwa dhaka abusiru hadha imamul muslimin muqbilan. Orang-orang di hotel, saya dengar mereka mengatakan, ini imamnya umat Islam datang ke hotel ini, mari, mari ke sini. Jadi hotel pada gaduh. Karena apa? Imamnya umat Islam datang ke hotel ini. Ini ada apa? Siapa yang dicari di hotel ini? ulama besar datang, heboh hotel. Kata Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Kemudian apa yang terjadi? Fabadara ilayya sahibul funduk musri'an faqala li, ya Aba Abdurrahman, hadha Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal imamul muslimin muqbilan ilayka a'idan laka. Maka petugas hotel cepat-cepat datang kepada saya dan mengatakan, wahai Aba Abdurrahman, itulah Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya umat Islam, datang ingin menjengukmu. Datang petugas hotel beritahu saya. Fadakhala fajalasa inda ra'si. Lalu kemudian beliau Imam Ahmad masuk dan duduk di sisi kepala saya. Waqadih tajasal bait min ashabihi falam yasa'hum, sehingga hotel itu tidak muat dengan jamaah murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal yang datang ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak muat hotel. Hatta sarat firqah minhum fid dar wuqufan wa aqlamuhum bi aydihim, sehingga ada yang di dalam kamar itu berdiri, ada lagi yang di luar, di tangan mereka semua ada pulpen. Tadi murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, karena enggak muat terpaksa berdiri semua, itu pun enggak muat, dan semua di tangan mereka ada pulpen. Fama zadani ala hadhil kalimat, Imam Ahmad kemudian mengatakan kepada saya beberapa kalimat. Faqala li ya Aba Abdurrahman, abshir bi thawabillah, ayyamus sihah la saqam fiha wa ayyamus saqam la sihah fiha. Imam Ahmad mengatakan, mudah-mudahan Allah ya dengan sakitmu ini memberi banyak pahala untukmu. Ketika kita sakit, kita tentu tidak sehat. Ketika kita sehat, tentu kita tidak sakit. Maka kita tetap bersyukur kepada Allah. A'laqallah ilal afiyah wa masaha anka yaminahu syafiyah. Semoga Allah segera memberi kesembuhan kepadamu. Faraaitul aqlamu tuktabu lafdahu. Saya lihat orang-orang yang pegang pulpen, apapun yang diucapkan Imam Ahmad untuk saya ditulis. Ditulis. Summa kharaja anni, lalu pulang Imam Ahmad bin Hanbal. Fa'atani ahlul funduq yaltafuna bi wa yakhdumunani diyanatan wa hisbah. Fawahidun ya'ti bi firashin wa akhar bi lihafin wa bi ataliba min aghdiyah. Wa kanu fi tamridi akthar min tamridi ahli law kuntu baina adhhurihim li'iyadati ar-rajul as-salih. Nah, kata Baqi bin Makhlad al-Andalusi, ketika Imam Ahmad pulang, datanglah kemudian petugas-petugas hotel memberikan pelayanan kepada saya. Ada yang bawa kasur, ada yang bawa spray, ada yang bawa minuman, ada yang bawa buah-buahan, bahkan bayar hotel pun saya gratis. Beliau mengakui bahwa saya diberi pelayanan lebih baik daripada kalau saya sakit dengan keluarga saya. Orang-orang hotel melayani saya lebih baik daripada keluarga layani saya kalau saya sakit, gara-gara Imam Ahmad datang mengunjungi saya. Ini ceritanya jamaah rahimakumullah. Saya pikir ada dua pelajaran sangat berharga. Pertama, bagaimana Baqi ibn Makhlad al-Andalusi berjalan kaki dari Andalus ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Saya katakan kita jangankan jalan, membayangkan saja jarak udah enggak sanggup. Bagaimana yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal menghargai muridnya atas kesungguhan dan pengorbanannya menuntut ilmu, sehingga menempatkan kedudukan tertentu di dalam majelisnya dan langsung mengunjungi ketika muridnya sakit. Penghargaan seorang guru kepada murid yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita jamaah rahimakumullah. Karena waktu kita, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura, Britana, Serami FM.